Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abihi al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini 10 Rabiul Tsani 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 25 November 2020, Allah tabaraka wa ta'ala kembali memperkenankan kita untuk dapat melanjutkan pembahasan pada kajian rutin kita pada setiap Rabu dan Kamis malam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, sebuah panduan bagi para penuntut ilmu yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Al-Warid Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita melanjutkan dan kita akan membahas adab penuntut ilmu terhadap karib kerabat. Setelah sebelumnya kita membahas adab penuntut ilmu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, adab penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian adab penuntut ilmu terhadap kedua orang tua, adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, maka kita akan melanjutkan dengan adab penuntut ilmu terhadap karib kerabat. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala bahwa di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap karib kerabatnya adalah yang pertama, mengetahui hak-hak kekerabatan. Jadi seseorang penuntut ilmu harus mengetahui hak-hak kekerabatan. Apa hak kekerabatan itu? Menyambung silaturahmi dan menjauhkan diri dari memutuskannya. Kita sebagai penuntut ilmu hendaknya menjaga tali silaturahmi yang sudah terbangun, kemudian menyambung silaturahmi itu yang tadinya terputus, kemudian disambung, kemudian dijaga untuk tidak rusak, dan menjauhkan diri dari memutuskannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang dengan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala an, Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Di dalam hadis Anas radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, memberikan sebuah dorongan dengan balasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dengan amalan ini ketika dilakukan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah dia akan mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah akan memberikannya rezeki, diluaskan rezekinya, Allah akan memanjangkan umurnya. Sedangkan hadis yang kedua, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang memutuskan silaturahmi. Nabi mengatakan, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Kemudian adab yang kedua terhadap karib kerabat, yaitu mengunjungi mereka, memberikan hadiah, berkata yang baik dan berwajah ceria ketika mengunjungi dan bertemu mereka. Jadi mengunjungi mereka, kemudian memberikan hadiah, berkata yang baik, dan berwajah ceria ketika mengunjungi dan bertemu mereka. Ya, kita ini perlu untuk saling ziarah, ya tazawur, ya, saling ziarah antara kerabat satu dan yang lainnya, kemudian terkadang datang bawa hadiah. Hadiah gak usah yang mahal ya, yang ringan-ringan ya, misalnya berikan parfum, yang biasa saja, atau misalnya memberikan makanan, yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalaupun memang tidak bisa memberikan hadiah, kita datang berkunjung, berwajah ceria, ya, bertemu dengan mereka. Ini juga bagian dari adab terhadap karib kerabat. Di tengah kesibukan kita, kita perlu untuk berkunjung ya ke kerabat kita. Boleh jadi di antara mereka ada yang sakit, ya, kita bisa bantu. Kalaupun kita tidak bisa dengan harta, maka kita bisa doakan, kita bisa berikan dukungan yang semoga dengan itu mereka merasa bergembira, merasa ada orang-orang yang menyayanginya. Ini penting ya, adab terhadap karib kerabat. Yang nomor dua yaitu saling mengunjungi. Terlebih di zaman di mana kita ini disibukkan dengan pekerjaan, rutinitas, aktivitas yang tiada habisnya, maka perlu kita meluangkan waktu untuk ini. Kemudian yang ketiga, adab terhadap karib kerabat adalah bersabar atas gangguan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Bersabar atas gangguan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Orang-orang yang berada di sekitar kita itu, tidak semua perlakuan yang mereka berikan kepada kita, kita senangi, ya. Atau tidak semua mereka memperlakukan orang lain dengan baik. Maka tatkala hal ini kita dapati, maka kita mesti bersabar terhadap perlakuan kerabat. Perlakuan yang kurang menyenangkan, perlakuan yang tidak baik, maka kita mesti bersabar. Kemudian kita memaafkan kesalahan mereka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sedekah yang paling utama, beliau menjawab, afdalus sadaqah ala dirrahimil kashih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang menyembunyikan permusuhan. Afdalus sadaqati ala dirrahimil kashih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada kerabat yang menyembunyikan permusuhan. Ini hadis adalah hadis yang sahih ya, dari sahabat Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu taala anha. Kita terkadang untuk menyambung hubungan baik dengan orang yang memusuhi kita itu terkadang memang sulit. Kadang dia sudah tutup pintu, sudah tidak mau lagi. Maka kita bisa bersedekah ya kepada orang yang memusuhi kita ini. Apalagi dia kerabat. Tentunya dengan sembunyi-sembunyi ya, ketika kita tahu dia sulit, kita sedekah, kita bantu kesulitannya lewat orang lain misalnya, atau dirahasiakan atas bantuan yang kita berikan agar orang itu tidak mengetahui. Ya, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk memaafkan ya, untuk mau mendengar apa yang sebenarnya terjadi ya, terlebih di masa-masa, nah, ulangi lagi, masa-masa fitnah, masa-masa di mana permusuhan sangat banyak hari ini tengah-tengah kaum muslimin, maka perlu kita melihat bagaimana kita memperlakukan kerabat kita dengan baik, walaupun dia memperlakukan kita dengan buruk. Yang keempat, adab penuntut ilmu terhadap karib kerabat adalah membantu kebutuhan mereka dan bersedekah kepada mereka yang fakir. Membantu kebutuhan mereka dan bersedekah kepada mereka yang fakir. Karena dengannya seseorang penuntut ilmu akan mendapatkan dua ganjaran. Ketika seseorang membantu kerabatnya, dan kerabatnya ini adalah seseorang yang fakir, dia akan mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran yang pertama adalah ganjaran bersedekah, dan ganjaran yang kedua adalah ganjaran menyambung kekerabatan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun." Sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah. "Wa 'ala dzil qarabati isnatan." Dan sedekah kepada kerabat mendapatkan dua pahala maksudnya. Ya, yaitu sadaqatun wasilatun. Sedekah dan menyambung kekerabatan. Jadi dapatnya dua. Nah, ini kalau kita memberikan bantuan kepada kerabat yang fakir, yang membutuhkan. Jadi, ini harus kita prioritaskan dulu sebelum membantu orang lain. Yang kelima, yaitu memperhatikan petunjuk Islam. Memperhatikan petunjuk Islam dalam tingkatan prioritas menyambung kekerabatan. Al-Islam ya telah mengatur tentunya urutan kekerabatan yang paling dekat dengan kita. Ya, yang pertama tentunya kepada ibu kita. Lalu setelah itu kepada ayah kita. Kemudian nenek, kemudian kakek. Jadi ibu dulu, kemudian ayah, kemudian nenek, lalu kakek. Kalau bibi dengan paman, bibi dulu, baru paman. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Nah, ini yang harus kita jaga hubungan kekerabatan ini sehingga terjalin dengan baik. Nah, ini lima adab penuntut ilmu terhadap karib kerabat. Yang pertama, mengetahui hak-hak kekerabatan. yaitu menyambung silaturahmi dan menjauhkan diri dari memutuskannya. Yang kedua, mengunjungi mereka, memberikan hadiah kepada mereka, berwajah ceria ketika bertemu dan mengunjungi mereka. Yang ketiga, bersabar ya atas gangguan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Yang keempat, membantu kebutuhan mereka dan bersedekah kepada mereka yang fakir. Yang kelima, memperhatikan petunjuk Islam dan tingkatan prioritas dalam menyambung kekerabatan. Ini adab seorang penuntut ilmu terhadap karib kerabat. Selanjutnya adalah adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat. Ya, adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat. Ini juga ada empat yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat adalah yang pertama, mengetahui hak-hak tetangga. Ya, mengetahui hak-hak tetangga dan melaksanakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-36, kata Allah Azza wa Jalla, wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wabni sabil wama malakat aymanukum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini orang tua menjadi prioritas. Wabidhil qurba, dan kepada karib kerabat yang dekat. Wal yatama wal masakini, kemudian kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jari dhil qurba, dan tetangga dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Was sahibi bil jambi wabni sabil, kemudian wasahibi bil jam, teman sejawat, teman kerja, misalnya teman satu letting, satu angkatan gitu ya. Wabni sabil, ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan hamba sah yang kamu miliki. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang ini ya, kepada orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, kepada teman sejawat, demikian pula kepada ibnu sabil dan hamba sah yang dimiliki. Diperlakukan dengan baik, kata Allah Azza wa Jal, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini yang pertama, yaitu mengetahui hak-hak mereka dan melaksanakannya untuk diperlakukan dengan baik. Siapa saja mereka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ya, berusaha menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan. Menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik kepada orang yang menjelekkan kehormatan kita. Kita berbuat baik kepada orang yang membicarakan kita di belakang. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk langsung di depan kita bahkan. Kemudian kita maafkan. Sesungguhnya pahalanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ajruhu alallah, maka pahalanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Kemudian adab yang ketiga seorang penuntut ilmu terhadap tetangganya dan masyarakatnya, yaitu beretika dengan adab-adab Islam. Beretika dengan adab-adab Islam bersama mereka ketika bertemu. Bagaimana adab-adab Islam ketika bertemu dengan tetangga dan masyarakat? Yaitu mengucapkan salam, wajah yang berseri, dan merendahkan suara ketika berbicara dengan mereka. Mengucapkan salam, wajah berseri, merendahkan suara ketika berbicara dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan yang ketiga ini ya. Ketika ketemu sesama muslim, kita ucapkan salam, kemudian kita tersenyum ya. Dan senyum kita kepada saudara kita, ini adalah sebuah sedekah kepadanya. Dan ini adalah amalan yang ringan, yang tidak sulit untuk dilakukan oleh setiap muslim. Tentunya mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Ya, kemudian berbicara kepada mereka dengan lemah lembut dan merendahkan suara. Adab yang keempat, yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, adabnya kepada tetangga dan masyarakat adalah menghormati mereka, kemudian berbuat kebaikan kepada mereka, menolong mereka, memenuhi undangan mereka. Tetangga dihormati, apalagi yang lebih tua. Kemudian berbuat baik kepada mereka. Ya, jikalau mereka berbuat buruk, setidaknya kita tidak membalas gangguan mereka. Kita bersabar. Ya. Kemudian menolong mereka kalau mereka mengalami kesulitan. Kemudian jika mereka mengundang, maka kita penuhi selama tidak ada pelanggaran syariat di dalam undangan tersebut. Nanti kita datang. Kemudian kita tidak mencari-cari kesalahan, kejelekan, ya, tidak tajassus dengan apa yang mereka lakukan. Ini empat adab seorang penuntut ilmu terhadap masyarakat, terhadap tetangga yang ada di sekitarnya. Kemudian adab yang selanjutnya yang kita bahas pada malam hari ini, ini adab yang kita bahas pada malam hari ini lumayan banyak poinnya. Ini sudah poin yang ketiga. Karena adab kepada kerabat, kemudian adab kepada guru, kepada tetangga dan masyarakat itu tidak terlalu banyak pembahasannya. Yang banyak itu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua dan diri sendiri. Nah, ini kepada guru juga lumayan banyak, ya. Nah, disebutkan di sini adab terhadap syekh, ustadz atau gurunya. Di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap orang yang mengajarkan ilmu kepadanya, ya, entah syekhnya atau ustadznya atau gurunya, baik yang mengajarkan ilmu agama maupun yang bukan. Yang penting mengajarkan mereka sesuatu yang bermanfaat. Ya, baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Yang pertama, ya, kalau urusan agama, yang kita bahas ini urusan agama dalam poin satu ini, ya, yaitu sebelum menuntut ilmu, hendaklah seorang pelajar dia melihat bagaimana gurunya ini, ya, beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang akan dijadikan sebagai guru. Bayangkan di sini fadilatul ustaz hafizahullahu wa ra'ah, ya, memasukkan poin, dan ini dinukil, ya, dari Tazkiratus Sami', bahwa hal penting bagi seorang murid hendaknya mereka melihat dari siapa mereka belajar, bahkan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang akan dijadikannya sebagai guru, yaitu orang yang kelak diteladani akhlak dan adabnya. Perlu istikharah, karena guru ini memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didiknya, kepada muridnya. Jangan sampai dia mengambil guru dari seseorang yang salah, rusak akidahnya, rusak manhajnya, ya, tidak komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki akhlak dan adab kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik keluarga maupun masyarakatnya. Maka orang-orang seperti ini hendaknya dijauhkan dari kita untuk menjadi guru, dijauhi orang-orang ini, ya. Maka perlu istikharah. Jika memungkinkan hendaknya ia belajar kepada seorang yang sempurna keahliannya. Misal seseorang ingin mempelajari ilmu hadis, maka tentunya banyak orang yang mengerti hadis, ilmu hadis, ya. Namun terkadang pemahaman dia kepada ilmu hadis itu pada satu bidang tertentu, ya. Ada yang memahami sekadar hadisnya saja, yang mengambil istinbat fiqhiyah dari hadis itu. Ada yang memahami dari segi jalur periwayatan, ada yang memahami, ya tadi, riwayah, dirayah, ya. Ini carilah orang yang paling ahli dalam bidangnya, ya. Berusaha semaksimal mungkin jika tentunya hal itu memungkinkan, jika hal itu ada di daerahnya, jika hal itu dekat dengannya, maka ia lakukan untuk memilih guru yang tentunya ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian pilih juga guru yang terwujud rasa simpati dalam dirinya, perhatian dengan peserta didiknya, perhatian dengan murid-muridnya, kemudian nampak kehormatannya, ada izzah pada guru tersebut, ya, ada kehormatan yang dijaga oleh guru itu sehingga murid-muridnya pun menghormatinya. Kemudian juga dikenal memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan, tidak istilahnya, selengean gitu, ya, atau tidak hilang muru'ahnya, ya, hilang wibawanya, tidak. Ya, jadi seorang guru dia perlu memiliki sifat menjaga wibawa, namun juga tidak kaku bergaul dengan murid-muridnya. Ya, ada masanya kapan bercanda, kapan berbicara dengan santai, ya, ada masanya di mana dia betul-betul menjaga dirinya, iffahnya, agar ada menjaga kehormatannya, agar murid-murid pun menghormatinya, ya. Tidak takut dengan gurunya, namun juga tidak lancang dengan gurunya, tapi ada keseganan pada diri murid tersebut. Kemudian juga dipilih guru yang terkenal hafalannya, karena demikian itu lebih baik dalam proses belajar dan lebih baik dalam mendatangkan pemahaman. Ini yang pertama, ya. Jadi istikharah itu penting bagi seorang murid ketika dia ingin mengambil ilmu. Dari siapa dia akan ambil ilmunya? Yang kedua, dia menghormati dan memuliakan kedudukan gurunya, kedudukan ustadznya, kedudukan syekh yang mengajarkannya ilmu. Dia muliakan, dia hormati, baik ketika ada maupun ketika tidak ada, ya, terlebih sudah tidak ada, ya. Maka guru ini mesti dihargai, dihormati, kedudukannya dimuliakan. Karena akhlak seorang muslim, ya, dia memuliakan kedudukan orang-orang yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama, ya, yang mengajarkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar kepada umat, kepada kaum muslimin. Jangan sampai seseorang menjelek-jelekkan kehormatan para ulama. Yang ketiga, dia memulai mengucapkan salam. Ya, ketika bertemu guru, hendaknya murid yang memulai mengucapkan salam. Walaupun bukan sebuah aib bagi guru untuk memulai mengucapkan salam kepada muridnya sebagai bentuk tawadhu'nya kepada muridnya. Tidak masalah ini. Ya, tidak bermasalah juga. Namun, hendaknya murid yang lebih beradab, bersiap-siap ketika gurunya akan lewat, misalnya akan bertemu, maka dia sudah siap. Nanti kalau ketemu, mengucapkan salam. Ya. Kemudian minta izin ketika akan duduk atau pergi dari majelis ilmu karena ada keperluan. Misalnya seseorang, ya, dia ingin keluar dari majelis ilmu itu, ada keperluan misalnya ke kamar kecil, maka dia izin dengan gurunya, mungkin dengan mengangkat tangan sebagai pertanda bahwa dia izin ke kamar kecil. Ini penting bagi seorang penuntut ilmu. Demikian pula kalau ada majelis yang sudah disepakati yang itu harus hadir misalnya, namun tidak hadir, maka dikabarkan, ya, guru itu. Jangan sampai seseorang penuntut ilmu justru hilang begitu saja, kabur begitu saja tanpa permisi, tanpa pamit dengan gurunya. Ini tidaklah menjadi sebuah etika yang dibenarkan dalam Islam. Ya, apalagi banyak hari ini kita lihat, ya, ada kursus-kursus bahasa Arab, ya, ada majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh asatizah di rumahnya atau di musala binaannya. Ada muridnya biasanya hadir, datang, ya. Kemudian tidak datang, maka kabarkan ustadznya, kabarkan gurunya. Jangan sampai dia tidak mengabarkan gurunya, ya. Ini adab. Setelah diajarkan ilmu tiba-tiba ngilang begitu saja, ini tidak adab, ya, tidak beretika dengan baik kepada guru yang mengajarkan ilmu. Yang keempat, ya, adab penuntut ilmu terhadap syekhnya, terhadap gurunya, terhadap ustadznya, hendaklah ia duduk di majelis ilmu dengan cara duduk seorang pelajar. Ia duduk di majelis ilmu dengan cara duduknya seorang pelajar, itu dengan penuh adab, dengan sopan. Ya, dan tidak duduk sambil bersandar. Ini perhatikan, dengan tidak duduk sambil bersandar, ya, menyender ke dinding atau dengan membelakanginya. Maka jangan, ya. Ini bentuk meremehkan seorang guru, ya, seakan-akan bergampangan dinyender gitu. Ustaz yang menjelaskan, ini tidak. Ya, dia harus siap, dia perhatikan gurunya. Tentunya lain, ya, kalau misalnya ada orang tua yang sudah punya penyakit, lalu ada majelis di masjid, ya, tentunya ini hal yang dapat diberikan uzur kepadanya. Namun menurut ilmu, masih muda, masih sehat, maka dia harus jaga adab terhadap syekh, terhadap ustadz dan gurunya. Yang kelima, adab penuntut ilmu terhadap gurunya, terhadap ustadznya adalah berbaik sangka. Ya, berbaik sangka apabila guru memberikan hukuman kepadanya. Dan hendaklah ia mengetahui bahwa hal itu adalah suatu kebaikan, bukan karena balas dendam. Jadi kalau seorang guru itu memberikan hukuman kepada muridnya, maka ketahuilah bahwa itu adalah kebaikan yang diinginkan dari guru itu terhadap muridnya, bukanlah sebuah bentuk balas dendam, bukan. Dan murid harus berbaik sangka kepada gurunya, jangan sampai dia berburuk sangka kepada gurunya. Dan ini adalah bentuk sabarnya seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Misalnya guru sedang marah, dia harus sabar, ya. Jangan justru pula dia yang tak sabar, ya. Bukankah guru itu telah meluangkan waktu, meluangkan usahanya, dia tinggalkan keluarganya, ya, untuk mengajar. Namun ketika ada hal-hal yang qadarullah membuat gurunya jengkel, membuat gurunya marah, maka murid harus bersabar dan mengintrospeksi diri, melihat kekurangan diri yang ada pada mereka, ya. Jangan ditinggalkan gurunya ketika gurunya marah. Karena dengan begitu, seorang murid ketika dia tinggalkan gurunya yang marah, maka ini telah menghilangkan kebaikan yang banyak dari warisan para nabi, ya, alaihimussalam, berupa ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, sebagian ulama salaf berkata, siapa yang tidak sabar terhadap kehinaan dalam belajar. Tidak sabar dalam kehinaan dalam belajar. Ya, belajar ini namanya kita talibul ilm, kita minta. ya kita mengemislah bahasanya, mengemis ilmu, ya membutuhkan ilmu, datang ke sana ke sini, itu talibul ilm namanya, kehinaan dalam belajar, kesulitan. Kalau dia tidak sabar dengan hal itu semua, maka sisa umurnya ada pada kebutaan dan kebodohan. Dia buta dengan agama Allah, dia bodoh akan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu mana yang akidah yang benar, mana akidah yang menyimpang, mana manhaj yang sahih, mana manhaj yang menyeleweng. Dia tidak mengerti, karena tidak sabar di dalam menuntut ilmu. Maka seseorang harus sabar. Kalau tidak sabar, kata Imam Ibnu Jamaah, sebagian salaf mengatakan, siapa yang tidak sabar dengan kehinaan belajar, maka sisa umurnya akan berada pada kebutaan dan kebodohan. Bukan matanya yang buta, bukan. Tapi hatinya yang buta, tidak mengetahui al-haq, tidak mengetahui kebenaran. Janganlah ia tinggalkan gurunya, ya, ketika ada kesulitan yang ia dapati. Bersabar, menuntut ilmu dari seorang guru. Dan siapa saja yang bersabar terhadap semua itu, maka urusannya akan menjangkau kemuliaan dunia dan akhirat. Maka urusannya akan menjangkau kemuliaan dunia dan akhirat. Ini disebutkan juga dalam Tazkiratus Sami'. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memiliki perkataan yang indah tentang keharusan bersabar pada seorang murid atas gurunya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam diwannya, isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah dari pahitnya perilaku seorang guru, karena ketika kita itu bersabar, melekatnya ilmu itu justru dengan menyertainya. Bersabarlah atas pahitnya perilaku seorang guru, karena melekatnya ilmu dengan menyertainya. Yulazimul ustad, yulazimul syekh, ya, melazimi seorang ustad, melazimi guru, ya. Jadi fi nafarati al-ustad, fi luzumil al-asatiza. Dengan itu ilmu akan melekat. Wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, kata Imam Syafi'i. Dan barang siapa yang belum merasakan kehinaan di dalam belajar barang sebentar saja, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan kehinaan, kebodohan sepanjang hidupnya, ya, dia akan merasakan hinanya kebodohan itu sepanjang hidupnya. Dia tidak mengerti. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Dan barang siapa yang masa mudanya itu hilang kesempatan untuk belajar, dia tidak gunakan untuk belajar, fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Diibaratkan oleh Imam Syafi'i, seorang pemuda yang tidak belajar ini adalah pemuda yang mati, yang layak baginya untuk disolatkan, itu solat jenazah, ya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Hidupnya seorang pemuda demi Allah, kata Imam Syafi'i, hayatul fata, hidupnya seorang pemuda demi Allah, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Jika kedua hal itu tidak ada padanya, maka tidak ada lagi jati dirinya. Jadi pemuda yang memiliki jati diri hanya dua hal yang dia miliki, yaitu ilmu dan ketakwaan. Hayatul ilmi wallahi, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, kata Imam Syafi'i. Hidupnya seorang pemuda demi Allah, beliau bersumpah, bil ilmi wat tuqa, hanya dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara li dzati, kalau tidak ada kedua hal itu, tidak ada kedua hal itu, maka tidak ada lagi jati diri pemuda tersebut. Jadi pemuda yang punya harta banyak, mobil mentereng, rumah megah, ya, jabatan yang tinggi, itu tidak menjadikan dia pemuda yang hidup. Belum. Justru pemuda yang hidup ketika dia punya ilmu dan punya ketakwaan. Adapun ketika Allah berikan itu baginya, ini adalah merupakan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan kepadanya. Sementara jika didapati ada seorang pemuda yang hidupnya pas-pasan, miskin misalnya, akan tetapi pemuda itu di atas iman, memiliki ilmu agama yang mapan, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja pantang menyerah, bertanggung jawab dengan syariat-syariat Allah, dilaksanakan perintahnya, dia jauhi larangannya, maka inilah hidupnya seorang pemuda. Bukan dengan harta duniawi ini, bukan perbendaharaan duniawi, bukan itu ukuran hidupnya seorang pemuda. Naam. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan dimuat di dalam diwan Imam Syafi'i. Kemudian adab yang keenam dari penuntut ilmu terhadap gurunya, yaitu tidak boleh sombong atau malu untuk bertanya kepada gurunya. Tidak boleh sombong atau malu untuk bertanya kepada gurunya. Dan hendaklah ia beradab yang baik ketika berbicara dengan gurunya. Jadi seseorang ketika dia menjadi murid, dia tidak boleh sombong dengan gurunya. Ya, terkadang memang ada juga ya, muridnya lebih pintar dari gurunya, mungkin kemudian mengungguli gurunya di kemudian hari, maka jangan sombong dengan gurunya. Tidak ada kata mantan guru, tidak ada. Ya, tidak ada. Guru tetaplah guru selamanya. Ya. Dan jangan pula dia terlalu malu untuk bertanya kepada gurunya. Kalau tidak tahu bertanya, jangan terlalu malu. Ya. Ada dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, itu al-mustakbir wal-mustahi. Orang yang sombong dan orang yang malunya kebangetan. Ya, malu untuk nanya aja malu, untuk ngomong dengan gurunya mah malu, untuk mengungkapkan ilmu yang dia dapat, keluhan yang dia rasakan dia malu. Maka orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Ya, maka hendaknya ia beradab ketika dia berbicara dengan gurunya, ya, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, tidak sombong dan juga tidak malu, tidak malu-malu ya. Kalau malu-malu nanti jadi malu-maluin ya. Nah, yang ketujuh. Adab seorang murid terhadap gurunya, yaitu mengikuti akhlak yang baik dari guru tersebut. Dia ikuti akhlak yang baik dari guru itu. Kemudian perilaku yang terpuji dan amal saleh gurunya. Yang dengan itu ketika dia mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya dari kebaikan, maka niscaya insyaallah ya, gurunya ini mendapatkan kebaikan pula. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia pun mendapatkan pahala atas pelakunya. Seorang guru, ya, dia mengajarkan sesuatu lalu muridnya lakukan, diikuti, maka insya Allah guru tersebut pun akan mendapatkan pahala dari apa yang telah ia ajarkan. Dan kita ini sebagai murid ya, juga tidak ada larangan untuk menasihati seorang guru apabila dia melakukan kesalahan. Tentunya dilaksanakan nasihat ini dengan penuh adab ya, dengan tidak melampaui batas, dengan kelemah lembutan ya, karena ini orang yang lebih tua sehingga disampaikan dengan baik. Yang kedelapan, adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya adalah mendatangi majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu lebih awal daripada gurunya. Jangan sampai guru yang datang duluan, kemudian murid datang belakangan. Ini adalah adab yang tercela. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, hendaklah seorang penuntut ilmu datang lebih awal ke tempat belajar daripada gurunya. Kalau belajar di pesantren, misalnya di sekolah ya, yang masuk kelas, maka tentunya datang lebih awal. Ada kelas-kelas kursus misalnya ya, datang lebih awal. Jangan sampai ustadznya dulu yang nongol, yang datang duluan sementara murid-muridnya belum. Ya, ini jangan seperti itu. Tidak terlambat dan hingga gurunya dan para jemaah yang hadir telah duduk. Jangan sampai jemaah yang lain telah datang, yang itu mungkin aslinya notabene adalah bukan murid secara langsung misalnya. Justru muridnya ini datang telah terlambat, datang terlambat, datang telat. Maka jangan ya. Hendaklah beradab ketika menghadiri pelajaran. Ia itu menghadiri dengan pakaian yang bersih, ya, yang baik, dan menahan diri dari tidur, mengantuk, tertawa dan selainnya. Ini jangan. Jangan seorang menuntut ilmu di tengah-tengah majelis tertawa. Apalagi tidak ada hal yang menyebabkan tertawa bagi dirinya. Tidak ada. Tiba-tiba ketawa, ya, atau mandang-mandangan dengan jemaah yang lain, dengan kawan yang lain, tiba-tiba ketawa, cengengesan gitu ya. Ini tidaklah adab yang layak dilakukan oleh seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Adab yang terakhir, yaitu adab penuntut ilmu terhadap gurunya, seorang penuntut ilmu harus berusaha memperhatikan apa yang disampaikan ustadznya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, ya, berusaha untuk memahami dan mengamalkan nasihatnya, berbuat baik kepada guru dan membalas kebaikannya. Jangan menyulitkan gurunya, jangan menyusahkan guru atau ustadznya. Bahkan apa yang bisa kita bantu, kita wajib bantu dengan lisan. Dengan lisan kita bantu, dengan tenaga kita bantu ya, dengan harta dan apa yang ada pada kita, kita bantu guru kita semampu kita. Ya. Dan bila perlu kita tawarkan bantuan dengan ikhlas. Gurunya butuh apa, kita tawarkan bantuannya, apa yang bisa kita bantu. Dan ini adalah bagian dari kita membalas kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Sekian lama mereka ajarkan kita ilmu, mungkin mereka hanya butuh bantuan 1-2 kali ya. Sementara ilmu yang diajarkan 3 tahun, 6 tahun ya, kita dapati ilmu itu terus dari mereka. Apa salahnya bagi kita membantu guru-guru kita? Semoga Allah menjaga seluruh asatidzah yang mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah di negeri ini dan di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Kemudian ini bagian dari nomor 9 ya, jangan pula membicarakan aib atau keburukan guru dan ustadznya ya. Bahkan wajib untuk tutupi aibnya, ditutupi aibnya serta mendoakan agar gurunya, ustadznya ini istiqamah di jalan yang benar ya, terus mengajarkan kebaikan, berdakwah dengan penuh kesabaran, tidak putus asa dalam dakwahnya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dakwah yang mubarakah, dakwah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah adab seorang murid terhadap gurunya ya, ada 9, kita ulangi sebagai akhir dari kajian ini. Yang pertama, di istikharah, dia melihat siapa yang layak dijadikan guru. Yang kedua, dia hormati gurunya ya, dan muliakan kedudukannya. Yang ketiga, dia memulai mengucapkan salam jika bertemu gurunya, meminta izin ya, ketika akan duduk atau pergi dari majelis ilmu. Yang keempat, dia duduk di majelis ilmu dengan cara duduknya seorang pelajar, dia beradab, tidak bersandar atau tidak membelakanginya. Kemudian yang kelima, berbaik sangka ketika guru itu memberikan hukuman ya, bersabar atas pahitnya perilaku seorang guru. Isbir ala muril jafa min muallimi, kata Imam Syafi'i. Bersabarlah kalian dari pahitnya perilaku seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena sesungguhnya melekatnya ilmu itu ada dengan membersamai guru tersebut. Yang keenam, tidak boleh sombong atau malu untuk bertanya kepada guru, namun berbicara dengan adab dan etika yang baik. Yang ketujuh, diikuti akhlak yang baik, perilaku yang terpuji diikuti, diteladani. Amal saleh yang diajarkan oleh guru dia lakukan, yang dilihatkan oleh guru, yang tampak dari gurunya dia teladani. Yang ketujuh, yang kedelapan ya, datang ke majelis ilmu lebih awal daripada gurunya, jangan terlambat. Yang terakhir, dia berusaha memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Kemudian jangan menyusahkan gurunya. Kemudian dia tawarkan bantuan kepada gurunya, jangan membicarakan aib. Ya, jangan membicarakan aib gurunya, namun justru ya mendoakan gurunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan kembali pada esok malam ya, setelah salat maghrib. Itu adab-adab penuntut ilmu ketika berada di masjid. Dan insyaAllah besok akan selesai ini ya, adab-adab yang berkaitan dengan penuntut ilmu, yaitu adab-adab ketika berada di masjid dan adab-adab ketika di rumah. Baru insyaAllah kita lanjut kepada bagaimana penuntut ilmu memanfaatkan waktu luangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.